Tapi nama Andre. Oh, kita Elsa. Sampai cewek Elsa. Cok-cok di sana. Elsa tak ini. Tapi nama Andre. Oh, kita Elsa. Sama cewek Elsa. Cok-cok di sana. Elsa tak ini ya.